sebagaimana Allah kehendaki. Ini jangan kemudian menentang dengan akalnya, bagaimana mungkin atau mustahil, karena itu masyiatullah, kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana Allah kehendaki. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sesungguhnya itu hanya keimanan, hanya pembenaran. Barakallahu fikum. Masih ingat bahwa Ushulus Sunnah adalah kitab yang memuat prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan semua berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Meyakini, mengimani, mengikrarkan. Itu Ushulus Sunnah. Aslun min Ushulis Sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip Sunnah. Maka dicontohkan oleh Imam Ahmad satu persatu tentang keimanan yang wajib diimani. Sampai pada poin ini. Dan juga mengimani tentang adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mengimani adanya satu kaum yang dikeluarkan dari api neraka setelah tadinya terbakar gosong. Dikeluarkan oleh Allah, diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam sungai. Dibersihkan kembali sampai kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ini harus diimani. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah, ahlul ahwa, golongan orang-orang yang lebih mementingkan akalnya sendiri. Itu Mu'tazilah. Mereka berkata, sebagaimana orang masuk surga enggak akan keluar lagi, demikian pula yang masuk neraka enggak akan keluar lagi. Karena surga dan neraka, kata mereka, selalu diiringi dengan kalimat khalidina fiha. Dalam Al-Quran berkali-kali disebut jannatin khalidina fiha. Finnari khalidina fiha. Masuk surga, kekal di dalamnya. Masuk neraka, kekal di dalamnya. Enggak ada yang setengah-setengah, kata mereka. Tentunya, mereka hanya percaya dengan akalnya sendiri. Bagaimana dengan hadis? Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa ada yang diselamatkan dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Diselamatkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ini khonidina azakumullah. Ahlus sunnah beriman dengan berita sunnah. Ahlus sunnah percaya dengan berita-berita yang ada dalam hadis-hadis sahih. Tidak dilawan dengan akalnya, tidak ditentang dengan akalnya. Kita lihat syarahnya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Qala asy-syafa'atu ma'naha al-lughawi min asy-syafa'. Kalimat syafa'at secara bahasa diambil dari kata syafa'. Sedangkan makna syafa' adalah intimam al-afrad ba'dihha 'ala ba'd. Yang namanya syafa' secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Yang satu digabungkan dengan yang satu menjadi genap. Itu makna syafa'. Ya'ni syaf'an dhuddul witr. Berarti syafa' maknanya genap, lawannya witir. Wasyafi' wal masyfu' lahu bindimamihima ila ba'dihima sara syafa'an. Kenapa syafa'at dinamakan syafa'at? Yang diambil dari kata genap. Karena asyafi' dengan al-masyfu' bergabung bersama. Seorang yang diberi syafa'at meminta kepada Allah. Ditambah dengan yang memberi syafa'at juga meminta kepada Allah. Maka permintaan hamba tadi didukung dengan permintaan yang memberi syafaat, maka menjadi genap. Ini barakallahu fikum makna syafaat. Manusia, para hamba-hamba Allah menginginkan keselamatan. Kemudian Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah dan menyatakan ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Maka jadilah doanya al-masyfu' dengan doanya syafi' menjadi genap. digabungkan jadi satu, maka semakin kuat. Dan ini adalah dukungan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falidzalika syafa'ah tusamma syafa'ah. Oleh karena itulah syafaat dinamakan syafaat, dari kata syafa', yakni digenapkan dengan dukungan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'naha fil 'urfi, maknanya secara 'urf, su'alul khair lil ghair. Mudah dihafal. Su'alul khair lil ghair, itu syafaat. Permintaan kebaikan untuk orang lain. Permintaan kebaikan untuk orang lain. Misalnya kamu datang kepada orang yang berkompeten, apakah penguasa setempat ataupun orang yang ditokohkan di sana. Ya imam atau ya fulan, kasihan si fulan, tolong dia. Apa namanya itu dalam bahasa Arab? Syafaat. Syafaat. Maka disebutkan wa may yashfa syafa'atan hasanatan, siapa yang berikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan kiflun minha, mendapatkan pahalanya. Maka syafaat itu amal baik. Syafaat adalah perbuatan baik di dunia dan di akhirat nanti. Khonibna a'azakumullah. Adapun di akhirat, yang memberikan syafaat tidak semua, hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun di dunia, siapa yang mampu dia bisa. Oh, kasihan si fulan itu, didatangi, Ustaz, si fulan itu pengen begini-begini tapi dia enggak mampu. Tolong dia, Ustaz. Perlu dibantu beliau. Dia minta, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Ini disebut dengan syafaat. Disebut dengan syafaat. Fa'idha tawassatat li syakhsin 'inda akhar liyasqut daynahu aw yamuddu lahu fil muhlah aw yad'a 'anhu shay'un min ad-dayn fa anta shafi'. سألت خيرا لغيرك. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, kalau engkau menjadi perantara, tawassatta, artinya engkau jadi perantara, li syakhsin, untuk orang tertentu, memintakan agar hutangnya digugurkan, atau agar yamuddu lahu fil muhlah, atau dipanjangkan waktunya, atau dikurangi, yad'anhu syai' min ad-dain, digugurkan sebagiannya, maka engkau dinamakan syafi'. Engkau dinamakan syafi'. Mengapa? Karena engkau meminta kebaikan untuk orang lain. Misalnya kamu tahu si fulan terlilit hutang, dan kamu tahu hutangnya kepada si Alan yang kaya. Didatangi orang kaya ini, ya akhi, si fulan itu punya utang kepadamu. Oh iya, dia punya utang sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tolong dia, kasihan dia. Imma engkau gugurkan, atau engkau kurangi, atau engkau kasih waktu yang lebih luas, yang lebih panjang. Dia orang tidak mampu, aku lihat dia. Apa namanya ini? Syafi'. Orang ini disebut syafi'. Soalul khair lil ghair. Kamu meminta kebaikan tapi untuk orang lain. Baik. Dan ini bagus. Kalau engkau meminta kebaikan untuk dirimu, itu jelek. Makruh. Tidak disukai. Tidak disukai. Meminta kepada orang lain. Bahkan disebutkan dalam bab khusus, bab tercelaknya meminta-minta. Tetapi kalau meminta untuk orang lain, makanya maknanya menolong orang lain, memberikan syafaat. Tergambar apa makna syafaat? Baik, itu urf secara bahasa Arab sehari-hari di tengah-tengah manusia, itulah makna syafaat. Tetapi syafaat secara syariat, ketika dibahas bab asy-syafaat atau babul iman bi syafaatin nabi ila akhirih, maka makna syafaat di sana adalah hiya su'alu Man radiyallahu qawlahu wa amalahu rabbahu maghfirata dunubi ba'dil mujrimin. Saya ulangi. Su'alu man radiyallahu qawlahu wa amalahu rabbahu maghfirata dunubi ba'dil mujrimin. Kalau diterjemahkan, syafaat adalah permintaan seseorang yang diridhoi ucapannya dan perbuatannya kepada Rabbnya agar mengampuni dosa-dosa mereka para pendosa. Itu syafaat. Meminta kepada Allah seorang yang diridhoi ucapannya dan perbuatannya. Meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa para pendosa. Taib. Sehingga untuk siapa syafaat? Untuk para pendosa dari kalangan mukminin. Siapa yang berhak? Yang radhiya qauluhu atau radhiyallahu qaulahu wa amalahu. Orang yang diridai ucapannya dan perbuatannya. Siapa? Naam, Rasulullah SAW. Dan para anbiya. Siapa lagi? Para syuhada. Siapa lagi? Salihin. Orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, yang diridai ucapannya dan perbuatannya. Ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya yang tokohnya pemuka para syafi'in adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, setelah selesai makna syafaat, maka syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada beberapa macam. Asy-syafa'atu tatadamman masail. Dalam masalah syafaat itu ada sekian pembahasan. Pembahasan pertama, mas'alatul ula, aqsamuha, jenis-jenisnya. Ada berapa jenis syafaat? Thalathatu aqsam. Ada tiga jenis syafaat. Al-qismul awwal mujma' alaih. Jenis yang pertama yang disepakati secara ijma' oleh seluruh para ulama salafan wa khalafan. Seluruh para ulama sejak sahabat tabi'in dan tabi'i tabi'in. Fala adhunnu yunkiruhu ahadun minal muntasibina ilal Islam. Kata Syekh Ubaid, aku tidak menduga ada orang yang mengingkarinya. Dari orang-orang yang mengaku muslimin. Artinya aku duga enggak ada yang mengingkari masalah ini. Hatta al-mubtadi'ah, sampai ahlul bid'ah sekalipun. Semuanya percaya dengan syafaat yang pertama ini. Yaitu syafaatul 'uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Allati hiya syafa'a fi faslil qada'. Yaitu syafaat dalam masalah menyelesaikan keputusan dan urusan para hamba. Wa annaha khasisatun li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasannya itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama ini syafaat terbesar, syafaat yang paling agung, syafaat yang khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta cepat diselesaikan urusan para hamba. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah. Dan mereka berduyun-duyun mendatangi para anbiya, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Musa wa Isa, datang kepada para anbiya. Dan semua para nabi menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Fa inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadban la yaghdabuhu mithluhu qablahu qat wala ba'dahu. Atau kama qala fi riwayah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya. Seperti itu. Dan gak akan murka setelahnya seperti itu. Artinya puncaknya kemurkaan Allah ketika itu. Maka para anbiya ketakutan. Sampai mereka mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan, ana laha, akulah. orangnya. Maka Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terus sujud, memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu, yang enggak pernah diucapkan sebelumnya. Bukan Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu, tidak. Tetapi memang tidak diberikan kepadanya sebelumnya. Saat itu diilhamkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW memuji dengan doa itu. Sampai Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta' wasfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallu ala nabi. Angkat kepalamu. Mintalah akan diberi. Berikan syafaat, akan diberikan syafaat. Maka Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Ya Allah, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka segera oleh Allah diselesaikan urusan-urusan mereka. Faslil qada. Itu syafaat yang pertama. Yang hampir-hampir enggak ada yang mengingkari. Semua aliran percaya dan mengakui adanya syafaat ini. Al-qism tsani, jenis yang kedua, asyafa'atu fi raf'i darajat ba'd ahli al-jannah. Yang kedua, syafaat untuk mengangkat derajat beberapa penduduk surga. Sudah masuk surga, tetapi Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah si fulan, ya Allah si fulan, agar dinaikkan derajatnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Wa hadhihi 'ammatun yashtariku fiha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairuhu min ahli al-iman. Tadi syafaat pertama khusus Nabi SAW, enggak ada orang lain. Nabi pun Nabi Muhammad SAW saja, tidak ada nabi lain. Syafaat pertama. Syafaat kedua, mengangkat derajat dari jannah ke jannah yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, sampai yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Siapa yang berhak memberikan syafaat pada syafaat yang kedua ini? Para anbiya. Bahkan juga selain para nabi dari kalangan mukminin, min ahlil iman. Wa hadhihi kadzalika la adunnu an yunkiraha. Yang ini pun, kata Syekh Ubaid, aku tidak menduga ada yang mengingkarinya. Aku tidak menduga ada yang mengingkarinya. Artinya aku menduga tidak akan ada yang mengingkari syafaat jenis kedua ini. Walhamdulillah. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga. Asy-syafa'atu fi ahli al-kaba'ir. Syafaat untuk para pendosa. Wa hadhihi mahallun linizai baina ahli sunnah wal jamaah wa mukhalifihim. Disinilah terjadi pertikaian antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Disinilah terjadi perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah tentang syafaat yang ketiga. Apakah bisa orang yang sudah masuk neraka keluar kembali, diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam jannah? Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Hadha mahallun linizai baina ahli sunnah wal jamaah wa mukhalifihi min al-mubtadi'ah. Fa innahum yunkirunaha. Karena syafaat yang ketiga ini diingkari oleh ahlul bid'ah. Lima huwa ma'lumun anna al-khawarij yukaffirun rakib al-kabira fi dunya wa yastahilluna damahu wa malahu wa yakumuna alayhi bil-khulud fi an-nar in lam yatub minha. ووافقتهم المعتزلة على هذا الشطر الأخير. Sudah kita ketahui ada dua kelompok aliran sesat yang menganggap pendosa itu kafir, kekal dalam neraka. Siapa dua kelompok ahli bid'ah yang menganggap orang yang berbuat dosa kafir, kekal dalam neraka? Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah kedua-duanya menganggap bahwa orang yang berbuat dosa maka dia kekal dalam neraka. Hanya saja dua kelompok ini berbeda istilah. Kalau istilahnya khawarij, kafir kekal dalam neraka. Kalau istilahnya Mu'tazilah bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilatun baina manzilatain. Ada kedudukan di antara dua kedudukan. Bagaimana di akhirat? Kata Mu'tazilah juga kekal dalam neraka. Jadi di dunia istilah kedua kelompok ini berbeda. Tetapi di akhirat mereka meyakini dengan keyakinan yang sama. Setiap pendosa kekal dalam neraka. Orang yang sudah masuk neraka gak akan keluar lagi selama-lamanya. Mu'tazilah mengatakan demikian. Khawarij juga mengatakan demikian. Maka tentunya ketika mendengar ada hadis tentang syafaat, bahwa seorang yang masuk neraka masih punya iman bisa diberi syafaat, diselamatkan dari neraka masuk dalam surga, kaget mereka. Gak mungkin. Orang yang sudah masuk neraka gak akan keluar lagi. Bukankah Allah selalu mengiringi kalimat nar dengan kalimat khalidina fiha. Finnari khalidina fiha. Finnari khalidina fiha. Maka siapa yang masuk neraka khalidina fiha. Gak akan keluar lagi. Tidak mau memahami dalil. Tidak mau memahami hadis. Tidak mau melihat bahwa hadis itu sahih. La ghubara alaih. Enggak ada debu sedikit pun padanya. Sangat jelas dan gamblang. Mereka enggak peduli. Karena mereka punya manhaj sendiri sebelum mereka baca hadis. Ini khundudin a'azakumullah. Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Wa khalafatuhum fil hukmid dunyawi. Perbedaan mereka hanya pada hukum di dunia. Qalu. Mereka Mu'tazilah berkata, huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Bahwa pendosa itu di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Adapun Khawarij mengatakan kafir. Wa kilta ta'ifataini dallat wa adallat. Dua kelompok ini kedua-duanya sesat dan menyesatkan. Dallata wa adallata. وَالشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ أَقْسَامٌ. Sedangkan syafaat untuk para pendosa ini ada macam-macam juga. Syafaat untuk para pendosa ada macam-macam juga. Ada syafaat فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا. Ada pendosa yang harusnya masuk neraka, tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW tidak jadi masuk neraka. Ini jenis pertama. Berarti belum masuk neraka. Jenis kedua, syafaat fi man dakhala an-nar an yakhruja minha. Yang kedua, pendosa yang sudah masuk neraka, tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dikeluarkan dari api neraka. Adihi ahli sunnah yu'minuna biha. Jenis-jenis syafaat ini ahli sunnah mengimaninya. Ahli sunnah mengimaninya. Apalagi yang pertama yang sudah mujma' alaih. Hampir-hampir enggak ada yang menyelisihinya. Yaitu syafaatul kubra. Yang kedua syafaat dari para anbiya. Dari orang-orang soleh. Bahkan dari orang tua pada anaknya. Atau dari anak kepada orang tua. Bisa mengangkat derajat surga. Ya Allah, kata seorang anak, aku gak akan menikmati dengan sempurna kenikmatan surga ini kalau ibuku gak ada di sini. Karena ibunya ahli jannah, maka diangkat oleh Allah tingkatannya ke tingkat anaknya tadi. Atau sebaliknya, orang tuanya yang berikan syafaat pada anaknya. Ya Rab, anakku. Aku tidak akan merasakan demikian. Kalau tidak bersama anakku, maka diangkat anaknya. Ini barakallahu fikum. Syafaat yang kedua. Tetapi syafaat yang ketiga ini, karena ahlul bid'ah Mu'tazilah dan Khawarij menentangnya, maka yang ketiga ini menjadi ciri khas ahli sunnah. Yang ketiga ini menjadi ciri khas ahlu sunnati wal jamaah. Bahwa mereka mengimani seluruh syafaat. Termasuk syafaat Nabi Muhammad SAW. Terhadap ahlun nar. Untuk selamat daripadanya. Atau ahlun nar yang sudah masuk. Untuk dilepaskan, dikeluarkan daripadanya. Aman nabihi. Kami beriman. Kami ahli sunnah percaya dan beriman dengan hadis-hadis ini. Jadi ciri khas ahli sunnah. Hadihi ahli sunnah yu'minuna biha. Inilah ahli sunnah percaya dengannya. Wa yusaddiquna bima ja'a fiha. Mereka membenarkan dengan apa yang ada dan diriwayatkan dalam hadis-hadis. Wa hadihi ammah. Dan ini yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Ada syafaat yang khusus. Bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bil idafati li syafa'ati al-udhma allati ya'tadir anha ulul azmi minar rusul. Yaitu khusus pada syafaat yang terbesar, yang pertama, yang para anbiya pun minta udzur. Tidak mampu, diriku. Bahkan ulul azmi minar rusul juga minta udzur. Ya'tadir anha Adam. Adam alaihi salam meminta udzur, jangan aku. Aku pernah berbuat salah, aku pernah berbuat dosa, aku pernah melanggar memakan buah khuldi, nafsi, diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu qat wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Fanuh alaihi salam juga sama. Menyatakan nafsi. Sungguh aku telah mendoakan kebinasaan untuk seluruh manusia. Aku takut kepada Allah. Inna allaha qad ghadiba al-yawma ghadban. Lam yaghdab mithlahu qablahu qaf. Wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu qaf. Nafsi. Diriku. Fa Ibrahim alaihi salam juga meminta udzur. Jangan aku. Nafsi. Diriku. Aku pernah mengatakan kepada tentang istriku bahwa dia adalah saudaraku. Dan pernah mengatakan bahwa yang memecahkan patung-patung itu adalah patung terbesarnya. Aku telah pernah berbuat demikian. Aku takut kepada Allah. Nafsi. Diriku. Fa inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadban. Lam yaghdab mithlahu qablahu qat. Wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Fa Musa wa Isa semuanya minta udzur. Nafsi. Diriku. Alaihimus salatu wassalam. Padahal mereka para anbiya. Mereka orang-orang mulia. Mereka manusia-manusia terbaik. Alaihimus salatu wassalam. Tetapi dalam masalah syafaat ini mereka minta udzur. Wa yantahil amru atau amrun nas ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengatakan ana laha akulah orangnya, memang akulah yang berhak. Qawani fidina azakumullah. Di sinilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersama para sahabatnya mengambil paha kambing, menggigitnya dan berkata sambil memegang daging tersebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah sayyidnya seluruh anak Adam dan ini bukan sombong. Berita yang hak, memang aku sayyidu waladi Adam. Artinya nanti yaumul qiyamah sayyidnya seluruh anak Adam adalah Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhr. Dan ini bukan bangga diri, bukan sombong, tapi berita. Memberitakan bahwa beliau benar-benar sayyid waladi Adam. Karena enggak ada yang mampu ketika itu untuk memintakan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatani syafa'atan. Ihdahuma fi ammihi Abi Talib. Ada syafaat yang khusus lagi. Kalau tadi khusus dari pelakunya, sekarang khusus dari pelakunya dan masyfu'nya. Pelakunya hanya Nabi dan masyfu'nya hanya Abu Talib. Satu saja di antara seluruh manusia. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu-satunya kepada orang kafir, yaitu Abu Talib, untuk dikurangi adabnya. Titik. Enggak ada yang lain selain Abu Talib. Fainahu yashfa' fihi fayukhrijuhu ila dahdah minan nar. Yughatti akhmasiyah wa akhmasayhi. Lakin yagli minhu dimaghuhu. Afanallahu wa iyyakum. Amin. Rasulullah SAW memintakan syafaat, keringanan untuk Abu Talib. Satu-satunya orang kafir yang diberi syafaat untuk diringankan karena pembelaannya kepada Rasulullah SAW ketika di dunia. Fa'inahu yashfa' fihi. Diberikan syafaat sehingga dikeluarkan dan diangkat ke dahdah, permukaan dari api neraka. Kemudian yughatti akhmasiyah atau akhmasaihi, lakin yaghli minhu dimaghu. Dua kakinya dimasukkan ke terompah api neraka. Kakinya, otaknya mendidih karena panasnya apa yang dipakai di kakinya. Dalam beberapa riwayat-riwayat, wallahu ta'ala alam bisahhatih, wallahu ta'ala alam tentang kesahihannya, Nabi masih kasihan. Berdoa lagi untuk diringankan lagi. Allah ringankan. Nabi masih kasihan. Doa lagi untuk diringankan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wujud Abu Talib menjadi wujud yang menjijikkan. Ketika dia meratap meminta kepada Rasulullah SAW memegang kakinya, Rasulullah SAW menendangnya ke dalam neraka. Karena sudah bentuknya menjijikkan, Rasulullah SAW mendorongnya ke dalam neraka dan selesai. Rasulullah SAW tidak lagi membelanya atau tidak lagi memberikan syafaatnya setelah itu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memaafkan kita dan kalian dan menyelamatkan kita dan kalian dari api neraka. Syafaatun ukhra, syafaat yang lainnya, khassah lahu, yang khusus untuk Nabi SAW juga, adalah syafa'atul li ahlil jannati bi an yadkhulul jannah. Berarti ada berapa syafaat khusus bagi Nabi? 3. Yang khusus hanya Rasulullah SAW. Pertama, syafa'atul uzma, yang terbesar, yang para anbiya pun minta uzur, enggak mampu. Yang kedua, syafaat untuk satu-satunya orang kafir, Abu Talib, untuk diringankan. Yang ketiga, syafaat Rasulullah SAW untuk memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Khonifidina azakumullah. Mereka tidak masuk dalam surga sebelum Rasulullah SAW yang membukakan pintunya dan memintakan kepada Allah, bukakan pintu untuk mereka. Khonifidina azakumullah, ini juga khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu syafa'ah li ahlil jannah bi an yadkhulul jannah. Syafa'at untuk penduduk surga agar segera dimasukkan ke dalam surga. Yashfa' li ahlil jannah bidukhuliha. Memberikan syafa'at untuk penduduk surga agar segera memasukinya. Mengapa khusus untuk Nabi? Takrimatan lahu, sebagai kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Takrimatan lahu minallahi ta'ala. Ini sebagai kemuliaan, kehormatan bagi Rasulullah SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan membukakan sebelum Rasulullah yang meminta untuk dibukakan. Masya Allah. Ini penghormatan, keistimewaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah yang kedua yang kita bahas dalam masalah syafaat adalah masalah madahibin nas. Masalah berikutnya, masalah yang kedua dari masalah yang dibahas adalah masalah madzahibin nas, madhab-madhab manusia dalam masalah syafaat. Emang masalah yang pertama masalah apa? Masalah pertama, masalah jenis-jenis syafaat. Sudah dibahas. Sekarang masalah kedua. Madzahibin nas, madhab-madhab manusia. An-nasu fi syafaati thalathatu madzahib. manusia tentang syafaat ada tiga mazhab. Ifratun wa tafritun wa wasat. Ifratun wa tafritun wa wasat. Bablas ke kanan, bablas ke kiri, dengan yang tengah-tengah. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan yang paling adil, yang tengah-tengah. Faqawmun ankarus syafa'ata fi ahlil kabair. Sebagian golongan ekstrim ke kiri, yaitu mengingkari adanya syafaat untuk para pendosa. Siapa tadi yang mengingkari? Mu'tazilah dengan Khawarij. Mu'taqiduhum aw mu'taqidihim law li fasadi mu'taqidihim, karena rusaknya akidah mereka. Wa haula'i humul mubtadi'ah, yang mengingkari syafaat ini adalah ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Enggak percaya adanya orang yang masuk neraka kemudian diselamatkan dengan syafaat. Enggak percaya adanya pendosa yang harusnya diadab tiba-tiba enggak jadi diadab karena syafaat. Mereka enggak percaya. Ini ekstrem ke kiri, mengingkari syafaat. Sekarang golongan kedua, sebaliknya, ekstremnya ke kanan, kebablasan. Apa itu? Ghulatun fi itsbati syafa'ah. Orang yang kebablasan dalam mengimani syafaat. Meyakini orang-orang soleh bisa memberikan syafaat, kemudian mereka meminta, merengek ke kuburan-kuburannya, minta syafaat. Yang ini ekstrim gak percaya, yang ini ekstrim kebablasan. Percaya kalau mereka punya syafaat, atau mereka orang soleh bisa memberikan syafaat, justru mereka menyembahnya, meminta syafaat. Merengek di kuburannya, meratap di kuburannya, meminta syafaat. Ini golongan ahlul khurafah. Ahli khurafat. Ahli khurafat. Min ahli tasawuf. Dari golongan sufi. Sufi-sufi yang juhal. Sufi-sufi yang bodoh. Sufi-sufi yang sudah sesat menyimpang. Loh, emang ada sufi yang tidak sesat? Hah? Ada istilah sufi untuk ahlus sunnah yang terkenal zuhudnya. Aliran mereka bukan aliran sufi, ahli sunnah. Tetapi karena terkenal zuhudnya, maka disebut dan dijuluki oleh orang-orang belakangan dengan sufi. Jadi jangan kaget kalau Abdullah ibn Mubarak disebut sufi. Siapa lagi? Fudail ibn Iyad disebut sufi. Siapa lagi? Tokoh-tokoh ahlu sunnah. Siapa lagi? Hah? Hasan al-Basri disebut sufi. Siapa lagi? Tapi barakallahu fikir. Bukan itu yang kita maksud. Mereka ahlu sunnah disebut sufi karena pakaian mereka sangat sederhana. Pakaiannya pakaian-pakaian yang dibuat dari wol. Dulu pakaian dari wol itu pakaian murah. Sekarang jadi pakaian mahal. Dulu pakaian yang paling murah itu pakaian wool, maka dikatakan sufi. Atau lebih lebih dikenal bukan sufi tetapi zuhad, dikenal dengan zuhad. Akhirnya orang belakangan niru, saya pengen kayak fulan pakai pakaian sufi, saya ingin seperti Alan pakai pakaian yang paling jeleknya. Tapi karena pengen dipuji sebagai sufi. Nah, apa itu? Riya. Apakah sama dengan pendahulunya? Tidak sama. Pendahulunya karena memang benar-benar miskin, gak punya apa-apa. Karena dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Sedangkan yang ini, sengaja-sengaja pakai pakaian compang-camping. Pengen disebut sebagai orang soleh. Ini sudah lain. Tambah ke belakang, tambah ngawur. Sampai punya aliran tersendiri. Kalau sufi itu harus begini. Harus begini. Harus begitu. Apa? Semedi di gua-gua. Meratap di kuburan-kuburan. Ini sudah jelas bukan pengikut para salafus saleh, bukan pengikut para zuhad. Mereka bukan zuhad. Sama sekali bukan zuhud. Ada yang sengaja-sengaja tidurnya di kuburan. Jadi dia gali kubur. Seperti mau mengubur manusia. Dipasang tanda. Kalau itu adalah ya batu nisan lah. Namanya Fulan ibni Fulan. Nama dia. Kuburan saya ini. Dia berjalan di siang hari. Dan dia pulang ke kuburannya. Masuk ke kuburannya. Tidur di liang lahat. Mungkin saya malam ini tidak akan bangun lagi. Maka mereka akan mudah urus jasad saya. Pagi-pagi subuh-subuh dia bangun atau sebelum subuh dia bangun, alhamdulillah, aku masih hidup, dihidupkan oleh Allah. Bangun lagi keluar dari kuburannya. Nanti malam masuk lagi ke situ. Sampai seperti itu. Fahadhi bid'ah. Ini bid'ah. Apakah ada sahabat yang seperti itu? Tidak ada. Apakah diajar oleh Nabi yang seperti itu? Tidak. Maka ini bid'atun muhdatsah. Tapi niatnya, niat bainahu wa baina rabbuh. Adapun niat antara dia dengan Allah. Tetapi jelas gak ada contohnya. Gak ada perintahnya. La fil Quran, wa la fil sunnah. Semakin kebablasan, semakin bablasan. Sehingga itu yang saya maksud. Juhalul mutasawwifah. Juhal mutasawwifah. Siapa yang kebablasan dalam masalah syafaat? Yang kebablasan dalam masalah syafaat adalah juhalul mutasawwifah. Kaum sufi yang ekstrim, kaum sufi yang bodoh, yang mereka karena meyakini adanya syafaat, kemudian mereka meminta kepada orang-orang mati pembelaan-pembelaan. Fa innahum yuthbitunaha liman yaz'umuna anna lahumul wilayah fid dunya wal akhirah. Mereka meyakini, menganggap kalau wali-wali ini memiliki kedudukan di dunia dan di akhirat. Itsbatan mutlaqan. Apa maknanya itsbatan mutlaqan? Meyakini, menetapkan kalau wali ini bisa memberikan syafaat dengan mutlak. Mesti, yakin. Dari mana kau yakin? Bukankah setiap orang memberikan syafaat harus dengan izin Allah? Bukankah tidak ada siapapun yang memberikan syafaat tanpa izin dari Allah? Bukankah enggak ada yang berani berbicara sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah? Maka jangan memberikan penetapan mutlak. Oh, ini wali pasti akan memberikan syafaat pada kita. Wahai wali, berikan syafaat kepadaku. Salah kamu, keyakinanmu salah. Loh, kan benar orang soleh akan memberikan syafaat. Iya. Orang soleh akan memberikan syafaat. Tetapi fulan ini yang sedang mati ini, dikuburin. Apakah kamu yakin dia diizinkan oleh Allah memberikan syafaat? Wallahu a'lam. Anti. Kita lihat yaumul qiyamah. Belum tentu diizinkan. Jangan mutlakan. Sebagaimana kita tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, kita juga tidak bisa menjamin seseorang akan bisa diizinkan memberikan syafaat. Alisa katakan, bukankah demikian? Oh, dia pasti masuk surga. Kebablasan kamu. Karena soleh. Ya, walaupun soleh. Walaupun mu'min taqi. Jangan dipastikan bahwa dia ahli surga. Didoakan. Mudah-mudahan dia ahli surga. Demikian pula masalah hakku syafa'ah. Hak memberi syafa'at. Man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang berhak memberikan syafa'at tanpa izin Allah? Siapa yang lancang berani-berani memberikan syafaat tanpa izin Allah? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaatnya tidak bermanfaat sedikit pun kecuali dengan izin Allah dan keridhaan. Bayangkan malaikat saja tidak berani untuk berbicara. La yatakallamuna illa. La yatakallamun illa ayyadan. Kecuali diizinkan. Kecuali kalau adina lahu rahman wa qala sawaba. kecuali kalau diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman, dan itu pun ucapan mereka selalu hak. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Maka di sini juhal mutasawwifah kebablasan meyakini adanya syafaat, masya Allah, bagus meyakini adanya syafaat. Tapi kenapa memastikan si fulan, si alan yang dikubur ini akan memberikan syafaat? Mari kita minta, tuyun-tuyun datang. Ya wali fulan, ya syekh fulan, berikan syafaat kepadaku nanti di sisi Allah. Ini kebablasan. Kok bisa memastikan bahwa dia diizinkan? Dari mana? Qala, dikatakan, wa min dalika annahum ya'tuna ilal maqburin. Di antara ekstrimnya mereka, mereka mendatangi kuburan-kuburan. Man yaz'umuna fihimul wilayah, yang mereka yakini bahwa mereka itu para wali, memiliki kewalian. Fayas'alunahum asyafa'ah wal madad. Mereka meminta syafaat dan mereka meminta pembelaan. Akhirnya jadi seperti menyembah kubur. Saya masih belum mengatakan menyembah kubur. Menyerupai penyembah kubur. Mengapa? Karena dia berkata kepada yang dikubur tadi, ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh maulana, isfa'li, berikan syafaat padaku, belalah aku nanti yaumul qiyamah, nanti kalau Allah akan mengazab aku, kau bela aku. Kok mirip dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah di kuburan Lata, meminta pembelaan kepada Lat. Khani fiddin a'azakumullah. Ini ekstrim kanan, tadi ekstrim kiri. Berarti yang ketiga apa? Yang wasat. Al-qismu tsalits hum ahlus sunnah. Jenis yang ketiga, yaitu yang tengah-tengah, adalah ahlus sunnati wal jamaah. Wa humul wasatu, yaitu yang tengah-tengah. Fi hadzal bab, yang tengah-tengah dalam bab ini, yang paling bijaknya, yang paling adilnya. Kama annahumul wasat fi kulli syai, sebagaimana mereka selalu bijak dalam masalah apapun, demikian pula dalam masalah syafaat. Mereka mengimani adanya syafaat Nabi Muhammad. Mereka mengimani adanya syafaatus syafi'in, syafaatnya para pemberi syafaat, tapi mereka tidak menganggap dengan ta'yin si fulan pasti akan memberikan syafaat, si fulan pasti akan memberikan syafaat, tidak. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka tidak meminta kepada manusia. Karena ahli sunnah tahu yang memiliki syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka meminta kepada pemiliknya. Kalau meminta itu, kepada pemiliknya. Karena faqidus syai la yu'tih. Faqidus syai la yu'tih. Yang tidak punya, enggak akan ngasih. Yang enggak punya, enggak akan ngasih. Enggak mungkin ngasih kalau enggak punya. Tapi yang punya syafaat siapa? Manusia atau Allah? Allah. Apa buktinya? Buktinya manusia enggak akan bisa memberikan syafaat sebelum dikasih oleh Allah. Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Terus sujud, sujud, sujud, sujud. Memuji, memuji, memuji. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Allah kasih. Bangunlah. Silakan berikan syafaat. Diberi hak syafaat oleh Allah. Baru bisa memberikan syafaat. Berarti siapa yang punya? Allah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Harfan-harfan. Huruf per hurufnya jelas. Lillahi syafa'atu jami'a. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Kurang jelas ayat ini. Kurang gamblang kah? Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Kalau sudah tahu milik Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, jadikan kami termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan syafaatnya para pemberi syafaat. Begitu, mintanya kepada Allah SWT. Adapun makhluk yang sudah dikubur, para aulia, para wali, para kiai, para habaib dan lain-lainnya, mereka orang-orang yang telah mati, tidak sami'un alim, tidak maha mendengar, tidak maha melihat. Yang maha mendengar, maha melihat hanya Allah. Mereka tidak mujibus sa'ilin, tidak mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah. Mereka tidak punya, yang punya hanya Allah. Maka minta kepada Allah yang maha mengabulkan doa, yang maha mendengar, maha melihat. Mereka telah mati, Allah maha hidup. Minta sama yang hidup, yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengabulkan doa, dan memiliki apa yang kamu minta. Walhamdulillah, Ahlus Sunnah sangat jelas. Ahlus Sunnah sangat bijak, sangat adil. Tidak ekstrim ke kanan mengingkari syafaat, tidak pula ekstrim ke kiri akhirnya menyembah orang karena syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.